ومثل هذا العالم وإن صرف الناس عن الدنيا بلسانه ومقاله فهو داء لهم إليها بأعماله وأحواله ولسان الحال أفصح من لسان المقال واتباع الناس إلى المساعدة في الأعمال أميل منها إلى المتابعة في الأقوال فما أفسده هذا المغرور بأعماله أكثر مما أصلحه بأقواله إلى آخره ما قال. ورجل ثالث, orang yang ketiga. Kemarin sudah kita bahas pertama dan yang kedua. Yang pertama, tidak ada tujuan kecuali Allah, untuk Allah karena Allah. Yang kedua, tujuannya untuk dunia, kedudukan, harta, tapi menyadari bahwa tujuannya itu tidak baik. Tujuannya tidak benar, tidak bagus. Dan yang ketiga ini adalah istahwadz ala syaitan, orang yang dikuasai oleh setan, orang yang sudah dikalahkan oleh setan. Fattakhadha ilmahu dhari'atan ila takatsur bil mal, maka orang itu menjadikan ilmunya dhari'atan, perantara untuk mendapatkan banyak daripada harta atau memperbanyak harta. Jadi ilmunya dijadikan perantara untuk memperbanyak harta. Kemudian watafakhur bil jah, ilmunya dijadikan perantara untuk berbangga dengan kedudukan yang dia miliki. Wata'azzuz bikatsratil atba, dan merasa senang bahagia dengan banyaknya pengikut, banyaknya orang yang ikut. Ini orang yang ketiga. Jadi tujuannya bukan untuk Allah lagi, tujuannya bukan karena Allah. Dia juga tidak menyadari bahwa niatnya, tujuannya ini gak benar, gak menyadari. Beda dengan yang kedua. Kalau yang kedua itu ada kemungkinan bisa selamat asal bertobat sebelum meninggal. Kalau yang ketiga ini enggak. Yang ketiga ini benar-benar lupa. Benar-benar tidak sadar bahwa niatnya, tujuannya itu jelek. Tujuannya enggak baik, enggak sadar. Karena apa? Sudah dikuasai setan. Nah, setan kalau sudah menguasai seseorang, orang itu dijadikan bola oleh setan. Ditendang sana, tendang sini. Gak sadar, gak ngerti. Dan itu bisa kita lihat di dalam kehidupan kita. Seperti orang yang fanatik buta. Orang yang fanatik buta. Makanya di dalam agama itu gak boleh fanatik. Oh, gak mau yang lain, hanya ini. Apa sing liyane tidak boleh dalam agama. Tidak mau belajar dengan yang lain, saya cuma satu guru aja. Kemudian tidak mau belajar dengan yang lain, meremehkan yang lain. Mestinya tidak mau belajar dengan yang lain, tidak apa-apa. Tapi jangan meremehkan atau merendahkan. Ini enggak. Sudah tidak mau belajar dengan yang lain, merendahkan. Ini padahal yang disampaikan oleh gurunya tidak seperti itu. Yang disampaikan oleh gurunya gak seperti itu. Tapi dia bisa paham seperti itu, gak tahu dari mana dapatnya, sumbernya. Lah orang kalau sudah fanatik biasanya, sekalipun salah dibela. Sudah jelas-jelas salah, sudah jelas-jelas tidak benar, dibela. Bahkan belanya gak nanggung-nanggung. Misalnya di ngejak caruk, ayo. Padahal yang dibela salah. Begitu juga manusia ketika dikuasai oleh setan. Dia kalau sudah dikuasai setan, lupa dia. Lupa. lupa walaupun ia membaca Al-Quran, lupa walaupun dia membaca hadis, bahkan sekalipun dia saat menjelaskan dan menerangkan lupa. Lah karena itu dijadikan ilmunya alat, dijadikan ilmunya kendaraan, dijadikan ilmunya sebagai magnet menarik untuk mendapatkan banyak harta, untuk mendapatkan pengikut, untuk mendapatkan kedudukan, bahkan dia berbangga dengan itu semua. Karena orang seperti itu biasanya menilai banyaknya pengikut itu suatu keberhasilan, padahal tidak. Padahal tidak. Nabi Allah Nuh berdakwah selama 950 tahun. Yang ikut tidak lebih dari 80 orang. Bayangkan lamanya. Bayangkan lamanya. 950 tahun yang beriman hanya 80 orang. Lah kita kerja sebentar, kerja sedikit, banyak yang mengikut, kemudian kita sudah lupa daratan. Menganggap kita luar biasa. Luar biasa itu bukan dengan banyaknya pengikut. Luar biasa itu kalau pengikutnya bisa memberikan kemanfaatan kepada yang lain, itu luar biasa. Kalau pengikutnya itu tidak bisa memberikan kemanfaatan, hanya ngisi posisi tempat yang kosong, apa faedahnya? Apa faedahnya? Enggak ada. Karena itu yang hebat itu dia punya 1-2, tapi 1-2 ini bisa punya 1-2, 1-2 memiliki 1-2 terus berlanjut. Ini yang hebat. Walaupun enggak banyak. Nah sekarang enggak. Main besar-besaran, gede-gedean, ake-akean. Tapi kualitas enggak ada. Terbukti tidak? Tidak terbukti sama sekali kualitasnya. Kalau terbuktinya itu hanya dengan piagam, hanya dengan piala, makai. Orang Nasoro, orang Yahudi itu punya banyak piala. Tapi itu bukan bukti. Bukti di sisi Allah itu bagaimana apa yang disampaikan kepada anak didiknya bermanfaat untuk anak didiknya dan untuk orang lain. Tapi orang yang sudah dikuasai oleh nafsu, yang dikuasai oleh setan, ini gak ngitung itu, gak ngelihat itu. Ya apa caranya besar, ya apa caranya banyak, ya apa bisa dapat banyak harta, kedudukan, masa, dan yang lain sebagainya. Ini orang yang sudah dikuasai setan. Lah kalau sudah seperti itu, yadkhul bi ilmihi kullam adkhal. Dia akan masuk dengan ilmunya ini di semua tempat dengan hak mengharap bisa mendapatkan yang dia inginkan daripada dunia. Jadi ilmunya dijadikan bahan masuk ke tempat-tempat yang dia bisa meraup, mendapatkan banyak dunia. Bagaimana caranya? Jadi ilmunya dijadikan alat. Karena itu gak sedikit sekarang. Tadinya bagus-bagus ngajar, bagus-bagus berdakwah, tapi dibawa ilmu tadi itu untuk jabatan pemerintahan. Dengan niat, saya ingin memperbaiki. Lu sing rusak sewu, sing bener siji, besok menang. Logika gak bisa. Lu Wali Songo itu bisa. Beda. Beda kedudukannya. Wali Songo itu orang yang dekat dengan Allah. Orang ribuan bisa dirubah. Lah sedangkan kita orang yang jauh dari Allah, kemudian memiliki niat ingin merubah, berat. Berat, apalagi mata kita masih berwarna hijau dan merah kalau kelihatan duit. Berat, kalau Wali Songo sudah enggak ada hitungannya duit di dalam hatinya, enggak ada. Lah kalau kita masih ada hitungan duit, masih memiliki nilai, kepingin omai api, kepingin motore api, masih punya niat seperti itu, sedangkan Wali Songo enggak ada. Kenapa saya bilang enggak ada? Sekalipun kita enggak pernah bertemu, bayangkan coba, meninggalkan keluarga, meninggalkan kota, negara, hanya untuk berdakwah dan bukan untuk mencari harta. Dan mereka tidak pernah meminta-minta. Mana ada pernah kita mendengarkan cerita bahwa Wali Songo itu nerima amplopan, narik sana, narik sini, enggak ada. Mereka berdakwah dan mereka juga bekerja. Usahanya sendiri dengan keringatnya sendiri. Karena itu enggak ada macam-macam. Sekarang enggak. Jadi ilmunya dijadikan alat. Akhirnya mari melebu pemerintahan. Bukan jadi kiai meneng sudah. Beda lagi sudah. Enggak sama. Sehingga ikut andil dalam korupsi. A dalam korupsi, B untuk ini, untuk itu, dan yang lain sebagainya. Nanti alasan gak ikut-ikut, ini, itu, dan yang lain sebagainya, saya gak tahu, dan lain sebagainya setelah uangnya masuk di rekeningnya. Jadi dia menjadikan ilmunya tadi ini alat untuk bisa masuk kemanapun tempat dengan harapan bisa mendapatkan atau memperbanyak hartanya daripada dunia. Lalu dengan itu ma'adzalik yutmiru fi nafsi annahu indallahi bimakana. Diselipkan di dalam dirinya atau terdapat di dalam dirinya menganggap dirinya memiliki kedudukan di sisi Allah. Jadi menganggap dirinya punya kedudukan di sisi Allah dengan apa? Dengan ilmu yang dia miliki. Aku berilmu, keutamaan orang berilmu ini seperti itu. Jadi itu dimancapkan di dalam hatinya, di dalam dirinya. Jadi menganggap dirinya memiliki kedudukan hanya dengan memiliki ilmu. Kenapa? Selain itu, karena dia memakai pakaian seperti pakaiannya para ulama. Mungkin serban, mungkin kofiah, mungkin gamis, atau mungkin sarungan dan takwaan, dan yang lain sebagainya. Begitu juga dalam ucapan, di dalam berpakaian dia menyerupai, sehingga dia memiliki anggapan di dalam dirinya bahwa dia ini memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi zahir batinnya berkelimang dunia. Zahir batinnya ini terhias dengan dunia. Keinginan zahirnya dunia, keinginan batinnya dunia. Lah ini termasuk orang yang binasa. Termasuk orang bodoh yang tertipu. Tidak nyadar. Ibarat orang jelek, moco, wanteng aku. Orang hitam ngaca, putih tibani awakku. Loh ini tertipu ini. Antara kacanya rusak atau motornya sing rusak. Enggak nyadar dia. Enggak nyadar. Dia hitam dibilang putih. Dia jelek dia bilang ganteng. Mambu diwarah wangi. Enggak nyadar dia. Padahal dia tahu kalau dia belum mandi misalnya dalam satu hari. Wangi ya. Enggak nyadar dia. Orang di sampingnya sudah mulai memang titik-titik nyekel irungi, titik-titiknya nyekel irungi, tidak sadar. Kadang sampai ada yang nyekel balsem, diolet tenang, irungi tidak popo panas daripada mampu. Tidak nyadar ngomong, wangi tiba-tiba waktu ini. Ini orang tidak nyadar, sama dengan mereka ini yang dikuasai oleh setan. ya, didirikan ilmunya untuk mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan, bangga dengan itu semuanya, menganggap dirinya memiliki kedudukan di sisi Allah karena menyerupai para ulama di dalam berpakaian, di dalam berucap, dan yang lain sebagainya. Ini dikatakan oleh Imam Ghazali, ini orang termasuk orang yang halikin, orang yang binasa, wa minal hamqal maghrurin, dan orang bodoh yang tertipu. Siapa yang menipu? Setan. Setan. Jadi setan mengatakan, kamu ini orang berilmu, pantas kamu mendapatkan ini, pantas kalau banyak yang ngikuti ini itu dan yang lain. Sebenarnya tertipu dia, memiliki anggapan yang baik. Lah orang seperti ini katanya Imam Ghazali, idzir raja munqati'un an taubatihi li dhannihi annahu minal muhsinin. Harapan bertobat jauh dari orang seperti ini. Harapan untuk bertobat jauh. Bahkan mungkin tidak ada. Kenapa? Karena dia menganggap dia termasuk orang yang baik. Beda dengan yang kedua. Kalau yang kedua kemarin dia sadar kalau dia itu gak benar. Sehingga harapan untuk bertobat ada. Harapan untuk bertobat ada karena menganggap dia gak benar. Tapi yang ketiga ini enggak. Menganggap dirinya benar. Menganggap dirinya baik. Sehingga untuk bertobat gak ada harapan. Mana ada orang gak merasa bersalah mau minta maaf. Yang ada itu orang merasa bersalah, dia pasti ada kemungkinan meminta maaf. Tapi kalau orang tidak merasa bersalah, enggak mungkin dia meminta maaf. Nah orang ini juga seperti itu, orang yang ketiga ini. Dia menganggap dirinya baik, sehingga tidak ada kemungkinan dia untuk bertaubat. Lah dia lalai. Lalai daripada firmannya Allah dan hadisnya Rasulullah. Lupa, dia enggak nyadar. Apa firmannya Allah? Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima takuluna, kenapa kalian berkata ma la taf'alun, apa yang tidak kalian lakukan? Nyuruh orang sholat tapi gak sholat. Ini kan menyuruh orang sholat, mengatakan ayo, tapi dia enggak mengerjakan. Ayo puasa, tapi dia enggak melakukan. Ayo membaca Al-Quran, tapi dia enggak mengerjakan. Allah mengatakan, lima, kenapa? Kalian berkata yang tidak kalian lakukan. Kenapa kalian ngomong sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kenapa kalian memerintahkan perkara, perbuatan yang tidak kalian lakukan? Allah menegur. Lima takuluna ma la taf'alun. Malah Allah meneruskan di dalam ayat itu dengan mengatakan kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maktan indallah. Besar kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang berkata memerintahkan tapi dia tidak mengerjakan dan melakukan. Orang tua jangan nyuruh anaknya ngaji tapi enggak ngaji. Jangan nyuruh anaknya sholat tapi enggak sholat. Hati-hati. Allah mengatakan itu. Kenapa kalian berkata yang kalian tidak lakukan? Kabura maktan, besar murka Allah. Besar kemarahan Allah bagi orang yang hanya berkata tapi dia tidak melakukan. Karena itu mau tidak mau kita sebagai orang tua, mau gak mau kita harus nyuruh. Wajib kita meninggalkan dosa kita lakukan, kita juga harus mengerjakan. Mau apa coba? Gak bisa lolos kita ini. Mau gak mau harus maju, harus mengatakan dan harus juga berbuat. Harus. Lalu dilupakan orang ini, lupa dia. Enggak tahu dia, sudah enggak sadar dengan ayat ini. Juga dengan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Kata ya Rasulullah, ada yang lebih aku takuti untuk kalian kepada kalian daripada dajjal. Jadi ada orang yang lebih aku takuti untuk kalian kepada kalian dari dajjal. Padahal dajjal itu kalau kita mendengarkan cerita itu sudah luar biasa. Kejamnya luar biasa dajjal. Tapi ternyata Nabi lebih takut buat kita kepada selain dajjal. Dajjal itu kalau kita lihat dari hadisnya Nabi aja sudah luar biasa menakutkannya. Sehingga setiap tahiyat terakhir kita diajarkan oleh Nabi untuk minta perlindungan dari empat hal. Dari empat hal kita diminta perlindungan oleh Allah. Yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnati masiihid dajjal. Ini empat ini diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita untuk selalu memohon kepada Allah perlindungan setiap tahiyat terakhir. Dari azab neraka, azab kubur, fitnahnya kehidupan dan kematian, dan juga fitnahnya dajjal. Lu bayangkan, kalau diminta oleh Nabi setiap tahiyat, itu berarti sangat membahayakan dajjal ini. Tapi ternyata ada yang lebih parah dari dajjal. Rasulullah ketika mengatakan itu, ada yang lebih aku takuti untuk kalian daripada dajjal. Para sahabat serentak mengatakan, "Wa ma huwa ya Rasulullah? Siapa dia wahai Rasulullah?" Padahal dajjal itu di dalam pikiran kita, di dalam kehidupan kita ini sudah sangat bahaya. Tapi Rasulullah ketika mengatakan itu, bertanya Nabi, "Wa ma huwa ya Rasulullah? Siapa dia wahai Rasulullah?" Katanya Rasulullah, "Ulama ussu." Ulama as-su, ulama yang jelek. Ulama yang jelek. Ulama yang jelek itu adalah orang yang memiliki banyak ilmu tapi dia sendiri jauh daripada ilmunya. Tidak sesuai dengan ilmunya. Di ulama usul itu adalah ulama yang memiliki banyak ilmu, bukan enggak punya ilmu, punya banyak ilmu. Tapi dia sendiri tidak sesuai dengan ilmunya. Iblis itu. Iblis itu makhluknya Allah yang pandai beribadah, banyak beribadah. Pinter iblis itu. Kita kan sekarang menjelek-jelekkan iblis. Menjelek-jelekkan iblis, melaknat iblis sekarang. Tapi sebetulnya iblis itu orang yang ahli ibadah, makhluk yang ahli ibadah, banyak ibadah. Hanya satu kesalahan iblis itu. Hanya satu kesalahan, sudah dilaknat sama Allah. Lah kita ini kurang ibadah, enggak banyak ilmu, banyak kesalahan daripada iblis loh. Daripada iblis, kita ini lebih banyak kesalahannya. Iblis satu kesalahan, atau taruh dua kesalahan, sombong dan enggak taat. Lah kita sombong ada, bangga diri ada, riya ada, enggak taat pakai ibadahnya sedikit, minim ilmunya, tambah meneng dibanding iblis. Tapi lihat iblis, karena satu atau dua kesalahan dimurkai sama Allah, dilaknat sama Allah. Kita sekarang menjelek-jelekkan. Nah, sekarang ada yang lebih parah dari iblis, yaitu ulama us, banyak ilmunya, seperti iblis tadi itu, pakai ilmunya, ngerti ini, ngerti itu. Jangan dikatakan bahwa mereka enggak berilmu, berilmu. Tapi tadi itu, ilmunya enggak kepake. Ilmunya ditaruh belakang. Di depannya dunia. Jadi mendahulukan dunianya, mendahulukan kesenangan hawa nafsunya daripada ilmunya itu ulama su. Itu yang lebih ditakuti oleh Rasulullah untuk kita daripada Dajjal. Kenapa kok lebih ditakuti? Karena ghayatuhu al-idlal, Dajjal itu tujuannya sudah diketahui. Tujuannya Dajjal itu adalah al-idlal, menyesatkan, merusak seperti iblis. Iblis tujuannya merusak orang yang beribadah. Itu janjinya iblis kepada Allah. Ketika diusir, janjinya iblis, aku akan mendatangi makhlukmu dari depan, belakang, kanan, kiri. Itu janjinya iblis sudah. Bahkan iblis mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin, kamu tidak akan bisa mendapatkan banyaknya mereka yang bersyukur. Makanya Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyash syakur. Jelas sudah, tujuannya jelas, ingin merusak, ingin menjauhkan, ingin menyesatkan, jelas tujuannya Dajjal, tujuannya iblis. Tapi ulama usul tahu tujuannya kita. Sekarang kita mau tanya, musuh yang terlihat sama musuh dalam selimut, bahaya mana? Musuh dalam lah itu gambaran ulama usul. Ulama usul itu musuh dalam selimut. Sedangkan iblis itu musuh yang terlihat, musuh yang itu. Wes tak mungkin iblis ini atau setan itu mengajak kita untuk mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi. Gak mungkin. Tapi kalau ulama usul kita gak tahu. Di depan kita dia adalah ulama. Di mata kita dia adalah orang yang berilmu. Faham ini, faham itu. Tapi kita gak tahu tujuannya. Karena tujuan itu ada di dalam hatinya. Kita gak tahu. Membuat kita jauh atau membuat kita dekat, kita gak tahu. Karena itu kalau Dajjal sudah jelas. Karena itu Rasulullah mengatakan ada yang lebih aku takuti. Kenapa? Sudah jelas. Ulama usul. Karena itu dikatakan di sini, wamitlu hadzal alim wa in sarafan nas anid dunya bilisani wa maqali fa wada'in lahum ilaiha bi'amali wa ahwali. Seperti orang alim ini, yaitu seperti ulama usul ini, sekalipun dia membuat orang berpaling dari dunia dengan ucapannya, dengan omongannya, tapi dia mengajak orang kepada dunia dengan perbuatannya. Lisannya jangan cintai dunia, bencilah dunia, cintailah akhirat, perbanyak ibadah. Lisannya, dunia itu hanya tipuan, dunia itu bisanya membuat kita lupa dari Allah. Lisannya, omongannya disampaikan ayat Al-Quran tentang dunia, hadisnya Nabi tentang dunia disampaikan, tapi da'in ilaihi lahum ilaiha bi'amali wa ahwali. Mengajak mereka untuk cinta dunia, mengajak mereka untuk senang dunia dengan perbuatan dan keadaannya. Gak ngomong dia, tapi beli jam yang jutaan, pakaian yang bermerek, motor yang bagus, ini itu, rumahnya mewah, kusenanya gak gelem yang murah-murah, maunya yang bagus. Lo itu ngejak orang untuk cinta dunia. Perbuatannya mengajak orang untuk cinta dunia. Ucapannya, jangan. Dunia itu bisanya menipu kita, dunia itu bisanya menjauhkan kita, dunia itu sumbernya kesalahan, seperti yang disampaikan oleh Nabi. Tapi perbuatannya, ayo. Perbuatannya ngejak, narik malah. Ayo, emang gak melbu kan, ayo seneng kok. Perbuatannya mengajak. Lah di dalam pepatah dikatakan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Keadaan itu lebih pas, lebih tepat di dalam mengajak, untuk mengajak daripada omongan daripada ucapan. Orang tua itu, orang tua kepada anak, kalaupun orang tua itu tidak banyak ngomong, perbuatan ditunjukkan. Ngaji, megang tasbih, bertasbih, mencari ilmu. Anak itu akan lebih ngikuti daripada apa? Orang tuanya ngomong, nak ngaji, cok durut tok, tapi bapak ngiler. Nak sembahyang, ojo nak sembahyang, duso, tapi bapak jagongan ngarepe TV. Lah anak lebih condong mana? Lebih condong perbuatan orang tua daripada ucapannya. Dan itu menjadi wataknya manusia. Manusia itu lebih condong ngelihat perbuatan daripada ucapan. Kalau ada ulama, ulama ngomong dobo, jam-jaman, orang gak ngelihat yang disampaikan, ngelihat perbuatannya. Karena itu kadang kita ngelihat tuh, mawak dewe ya kayak ngono. Dan yang lain sebagainya. Kenapa? Orang ngelihat perbuatannya daripada ucapannya. Nah, karena itu ucapan dan perbuatan itu harus sama. Berbeda, orang milih perbuatan daripada ucapan. Jadi ngomong dawa panjang lebar rugi. Kenapa? Orang enggak ngelihat, orang ngelihat perbuatannya. Tapi kalau sama, oh bakal diikuti. Kenapa? Sama. Apa yang diucapkan sama yang diperlakukan? Sama. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, yang tertipu dan yang rusak dengan perbuatan orang tersebut atau ulama usul, itu lebih banyak daripada yang dia perbaiki dengan ucapannya. Jadi yang dirusak dengan amal perbuatannya, jauh lebih besar dari apa yang dia perbaiki dengan ucapannya. Kenapa? Enggak sama. Perbuatan dengan ucapan enggak sama. Bukan berarti ucapannya itu enggak bisa memperbaiki. Bisa memperbaiki. Ulama usul itu bisa memperbaiki. Tapi kerusakan hasil perbuatannya jauh lebih besar dari apa yang ia perbaiki dengan ucapannya. Kenapa? La yastajri'u jahil ala raghba fid dunya illa bistijra'il ulama. Orang yang enggak ngerti, orang yang bodoh itu berani mencintai dunia karena para ulamanya berani mencintai dunia. Jadi mereka itu bisa berani karena ngelihat ulamanya. Ini gambaran yang gampang. Kiai rokokan yang masjid. Ada orang awam, nggak tahu hukum, cuma ngelihat kiai rokokan yang masjid. Kalau kita larang, apa ucapannya? Kiai kulo. Dalilnya apa? Kiai kulo. Berani dia melakukan hal-hal yang diharamkan. Karena apa? Karena keberaniannya para ulama melakukannya. Saya enggak mengatakan hukum rokok haram, itu terserah yang mengatakan. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ulama salaf mengatakan rokok itu haram, ulama salaf mengatakan rokok haram. Tapi rokok itu bisa haram kalau kita misalnya pakai yang makruh. Kalau misalnya kita pakai yang makruh, rokok itu bisa haram kalau di dalam masjid. Kenapa? Haram ini. Janabat. Kita junub. Haram enggak menetap di masjid? Haram menetap di masjid. Junub itu. Lah apakah junub itu dosa? Misalnya kita mimpi keluar mani, apakah dosa? Enggak dosa. Atau setelah hubungan dengan istrinya masuk masjid, apakah dosa hubungan dengan istrinya? Enggak. Janabatnya bukan karena dosa. Masuk masjid itu haram. Netep di masjid haram. Lah apalagi rokok. Taruh kalau kita pakai tangan itu adalah hukumnya makruh. Lah makruh itu sesuatu yang dibenci. sesuatu yang tidak disenangi dilakukan di dalam masjid, nggak boleh. Makan makan yang halal, makan yang halal di dalam masjid kalau mengotori jadi haram. Kalau mengotori jadi haram, lu mana makanan sama rokok? Tapi dalilnya mereka apa? Lu kiai iku rokokan. Kiai iku rokokan. Kate rokokan sak karepe sak pabrik entekno nak apa-apa. Tapi harus tahu tempat. Ojo sembarangan. Lah sekarang keberaniannya orang-orang yang bodoh itu kenapa? Karena keberaniannya para ulamanya. Keberaniannya karena para ulama. Sama dengan cinta dunia. Mereka berani mencintai dunia karena para ulamanya berani. Karena para ulamanya berani. Ya, karena itu mereka berani. Jadi keberanian mereka timbul, muncul karena sebab keberaniannya para ulama. Mereka berani melakukan kemaksiatan. Mereka berani melakukan kemungkaran karena melihat para ulamanya berani. Karena melihat para ulamanya berani. Sehingga ilmunya para ulama tadi menjadi penyebab keberanian para hambanya Allah melakukan kemaksiatan. Fakat sara ilmu sababan lijur'ati ibadillah ala ma'asi. Nah, maka menjadi ilmunya para ulama as-su' tadi itu keberanian para hambanya Allah melakukan kemaksiatan. Wa nafsul jahila mudilla ma'a dzalika tamani wa tarji wa tad'uhu ila an yamuna 'ala Allah bi ilmi. Ilmunya apa nafsunya ini selalu mengajak dengan keilmuannya tadi itu untuk berangan-angan dan mengharap kepada Allah. Berangan-angan dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia menganggap atau berhayal bahwa dia adalah lebih baik dari banyaknya orang. Dengan banyaknya ilmu yang dia miliki. Jadi menganggap dirinya lebih baik dari banyaknya hamba Allah karena dia memiliki banyaknya ilmu. Nah, intinya bahwasanya orang yang ketiga ini dia dikuasai setan. Ya, dikuasai setan. Nah, karena dia dikuasai setan, manfaatnya sedikit, madharatnya, bahayanya jauh lebih besar. Membuat dirinya hancur dan bisa membuat diri orang lain juga binasa dan hancur. Jadi ngejak-ngejak. Ngejak-ngejak bukan untuk mendapatkan kenikmatan, ya, kesenangan, kebahagiaan, tapi ngejak-ngejak untuk mendapatkan kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari kejelekan setan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membuat hati kita selalu bisa melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah dari siapapun orangnya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti selalu orang-orang yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah. Dan hati kita tidak ditenangkan oleh Allah dengan mengikuti orang-orang yang memiliki tujuan jelek, tujuan buruk. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.